Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, senang sekali saya Nur Syahid bisa kembali menyapa sahabat Quran semua pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah ya, saya akan membersamai Anda dalam acara Majelis Takon atau Majelis Tanya Jawab dan Konsultasi yang insya Allah akan dibersamai oleh Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan mutarjim kita Ustadz Abdul Mujib. Dan alhamdulillah telah hadir ya beliau Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan petanjim kita Ustadz Abdul Mujib. Dan kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Ya sahabat Quran, sebelum kita mulai saya ingatkan terlebih dahulu bagi sahabat Quran yang mungkin ingin bergabung ya, ingin bertanya mungkin bisa melalui SMS, WhatsApp ataupun Telegram di nomor 081229888614, yang mana nanti akan kita simpan dan insya Allah akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Baiklah sahabat, langsung saja kita persilahkan kepada beliau Ustadz Mujib untuk memulai mengupas pertanyaan yang menjadi topik kita pada edisi kali ini. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, masih bersama saya sebagai penterjemah Abdul Mujib dan sebagai narasumber Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dalam Majelis Takon. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk kepada pertanyaan yang datang hari ini, yaitu hukum menjual kulit binatang yang tidak boleh dimakan. Seperti kulit harimau, kulit binatang buas. Baik, Fadilatul Syekh ini. Ma hukmu bayi jildil hayawanat allati la tu'kal, allati la tajuzu akluha. Yani misli jildil namir, atau jildil kalb, atau jildil timsah, wa ghairi zalika minal hayawanat allati haruma akluha. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa athharihim wa azkahum Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rahmatul muhdah wan ni'matul musdah was-sirajul munir al-bashirun nadhir. Allahumma ahina ala sunnatihi wa amitna ala millatihi. وارزقنا شفاعته وارفقنا صحبته في الفردوس الأعلى ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم سلمني وسلم مني. اللهم سلمني وسلم مني. اللهم سلمني وسلم مني. الأخ السائل أو الأخت السائلة، صلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك حرصكم على أمور دينكم وأن يتقبل الله منا ومنكم صالح أعمالنا وأعمالكم. Saudara pendengar dan khususnya yang bertanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas semangat Anda dalam mempelajari, dalam meningkatkan terus ilmu pengetahuan agama. Amma بالنسبه الى بيع وشراء الحيوان فالحقيقه ان العلماء قد قسموا الحيوان او قد قسموا الجلد الى عده اقسام، وخصوصا أننا نرى هذه الأيام أنه يصنع في المصانع الكبرى كثير من الجلود في كل الأنواع وفي شتى الأنواع، فمنها ما يصنع من الحيوان ومنها ما يصنع من المواد البترولية. فقد اتفقوا على أن ما يصنع من المواد البترولية فهو حلال لأن الأصل في الأشياء الإباحة. Adapun tentang hukum ya menjual kulit binatang yang tidak boleh dimakan, ya. Sebagaimana diketahui bahwasanya pabrik-pabrik kita ini memproduksi berbagai macam produk yang terbuat dari bahan-bahan yang bermacam-macam. Di antaranya adalah yang terbuat dari kulit, ya, dari kulit binatang. Yang terbuat dari kulit binatang ini ada yang di antaranya binatang yang boleh dimakan ataupun dikonsumsi, dan ada yang terbuat dari kulit binatang yang tidak boleh dimakan. Dan dengan kemudian juga ada yang terbuat dari bahan-bahan bukan bahan hewani, non hewani ya. Adapun yang dari selain hewan ya, ini adalah boleh ya, kembali kepada kaidah yang pokok, yaitu pokok segala sesuatu itu adalah boleh. Amma binisbati ila al-hayawan, faqad qassamu jilda al-hayawan ila aqsam arba'a. Hayawan. Adapun ya produk yang terbuat dari kulit hewan, ya. Para ulama membagi kepada empat, ya, empat pembagian. Al-qismu al-awwal wa huwa tahirun fi hayatihi tahirun ba'da mamati wa hiya al-hayawanat allati yajuzu akluha aw hiya ma'kulatu al-lahm. Yang pertama adalah hewan yang suci, ya, baik ketika masih hidup, ya, kulit hewan yang suci, ya, ketika baik ketika hewan itu masih hidup ataupun kulit hewan yang sudah mati ketika, dan hewan itu aslinya adalah boleh dimakan, ya. Maka para ulama mengatakan kulit binatang yang terbuat, bahan produk yang terbuat dari kulit binatang yang boleh dimakan, maka hukumnya adalah halal, boleh. وهذا على قسمين. القسم الأول وهو بالنسبة إلى مأكول اللحم وطاهر في الحياة طاهر بعد مماته إذا ذكي ذكاة شرعية، وهذا بالنسبة إلى ذلك كمثل البقر والغنم والإبل والمعز والظبي والأرنب وهذه الأشياء التي يجوز أكله فتطهر بالزكاة، فإذا زكاها الإنسان أو الذكاة، فإذا زكاها أي ذبحها فإنها تكون طاهرة ويجوز الانتفاع بها، وهذا باتفاق الفقهاء الأربعة. Ya, untuk kulit binatang yang boleh dimakan, ini ada dua bagian, ada dua macam. Yang pertama adalah binatang yang disembelih, ya, binatang yang boleh dimakan dan kemudian disembelih secara benar. Ya, untuk binatang seperti ini, maka para ulama mengatakan, para fuqaha sepakat bahwasanya kulit binatang yang boleh dimakan, ya, dari binatang yang boleh dimakan maksud saya, dan kemudian binatang itu disembelih secara benar, maka kulitnya ini suci dan boleh untuk dimanfaatkan. Christmas sani. وهو طاهر في حياته طاهر بعد مماته بغير تذكية شرعية، يعني بغير التذكية يكون طاهر، وحينما يموت يكون طاهر، ولكنه لا يجوز استخدام جلده لحرمته، فيحرم استخدام الجلد لحرمته، وهذا هو الإنسان. Ya, kemudian yang kedua adalah makhluk yang suci ketika dia masih hidup, ya, dan kemudian suci, ya, ketika dia sudah mati, ya. Tetapi tidak boleh dipakai kulitnya, digunakan kulitnya, ya, yaitu yang dimaksud dalam hal ini adalah manusia. Al-insan yakunu tahiran fi hayati wa tahiran ba'da mamati, lakin Allah subhanahu wa ta'ala harrama akhdha jildihi aw istikhdamihi lihurmatihi liqawli Allah subhanahu wa ta'ala wa laqad karramna bani Adam. Ya, manusia ini ketika masih hidup, ya, dia suci, dan kemudian ketika dia sudah meninggal juga suci. Tetapi organ tubuhnya tidak boleh diambil, ya. Salah satunya adalah kulitnya, ya, tidak boleh diambil. Karena kenapa? Karena kehormatan manusia ini, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karramna bani Adam," dan sungguhnya Allah telah muliakan manusia ini. غريب هذا ان يسمع بعض الناس ان هذا يعني حينما نقول الانسان الان اصبح الامر طبيعي، ان الان يقتلون الانسان وياخذون اعضاءه. فلو لم يحرم الله سبحانه وتعالى هذا الامر لفعلوا بجلده ولفعلوا بجسمه ولمثلوا به اكثر من ذلك. Ya, ini banyak terjadi. Ya, orang membunuh orang, manusia membunuh orang lain, ya. Kemudian mereka juga mengambil organ-organ tubuhnya, ya. Mereka mengambil organ-organ tubuh yang ada di dalam mayat itu dan kemudian menggunakannya. Ya. Baidan al-qism al-awwal huwa tahirun fi hayatihi tahirun ba'da mamatihi. Wa kunna hadha ala isnain. الأول طاهر في حياته ويطهر بعد مماته بالزكاة الشرعية أي بالذبح. وهذا بالنسبة إلى ذلك هو الحيوان المزكى والذي يجوز أكله، وهذا باتفاق الفقهاء جائز. والقسم الثاني هو الإنسان، والإنسان لا يجوز بعد موته، هو طاهر في حياته طاهر بعد موته، ولكن لا يجوز التعرض له ولا لأي شيء من جسمه لحرمته التي كرمها الله عز وجل. Jadi kami ulangi lagi, ya, sekali lagi. Yang pertama adalah makhluk yang suci ketika dia masih hidup, kemudian ketika dia sudah mati juga suci, ya. Kemudian disembelih, ya, disembelih dengan secara benar sesuai dengan syarat Islam, ya. Maka makhluk yang seperti ini boleh diambil kulitnya dan dimanfaatkan. Kemudian makhluk yang suci ketika dia masih hidup, suci ketika dia sudah meninggal, tetapi tidak boleh dimanfaatkan atau diambil salah satu dari organ tubuhnya, yaitu dalam hal ini adalah manusia. Amma al-thani, an-naw' al-thani min anwa' al-jilud, wa tahirun fi hayatihi najisun ba'da mamatih. Kemudian yang kedua adalah hewan yang suci ketika dia masih hidup, ya, tetapi tidak suci ketika dia sudah mati. وهذا الذي كالحيوان الذي ذبح بطريقة غير شرعية أو كالحيوان الذي قتل أو مات كمثل المتردية والنطيحة والموقوذة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وكمثل الميتة، كل هذه الأشياء التي حرمت هكذا فإنها كانت طاهرة في حال حياتها، إلا أنها بعد الممات بدون تذكية شرعية فقد أصبحت نجسة. Ya, kemudian yang kedua adalah hewan yang suci, ya, ketika hewan itu masih hidup, tetapi ketika sudah mati hewan ini tidak menjadi suci, ya, atau menjadi najis, ya, itu seperti hewan-hewan yang disembelih secara tidak syar'i, ya, kemudian seperti hewan yang dimakan oleh binatang buas yang lain yang tidak dimaksudkan untuk berburu, atau hewan yang ditanduk, ya, oleh hewan lain, atau hewan yang jatuh, atau hewan yang mati oleh sebab-sebab lain selain dengan cara sembelihan yang syar'i. Maka hewan seperti ini adalah hukumnya najis. وهذا لا يطهر إلا بالذبح. Maka hewan seperti ini, ya, yaitu hewan yang tidak disembelih secara syar'i, hewan yang mati bukan karena sebab disembelih secara syar'i, maka kulitnya tidak bisa menjadi suci kecuali dengan disamak. وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الإمام الغزالي في كتاب الإحياء وكما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قالت صدق على مولاة لميمونة بشاه فماتت، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها. نعم أطلب علي هذا الحديث أستاذي. حاضر. أفضل. نعم. روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه. قد ذكر هذا الحديث أيضا الإمام الغزالي في كتاب الإحياء عن مسلم قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة، المولاة هي الخادمة، تصدق عليها بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فهل أخذتم إهابها فدبغتموه؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها، أي إن الله حرم أكلها ولم يحرم الانتفاع بجلدها هكذا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا جلدها فينتفعوا به، وقد جاء زيادة في بعض الروايات فأخذوا جلدها فافترشوه أو جعلوه فراشا يجلسون عليه. Di hadis ini diriwayatkan dari Muslim dari Ibnu Abbas, dan kemudian juga Imam Al-Ghazali menyebutkan hadis ini di dalam kitabnya Yahya Ulumuddin. bahwasanya khodimah ya, hamba sahaya Maulah Maimunah ini diberikan sedekah, ada seorang bersedekah kepada dia dengan seekor kambing. Ternyata kemudian kambing ini sebelum disembelih mati, ya. Kemudian kambing ini diberi ya, dibiarkan begitu saja, tidak diapa-apakan, tidak dimanfaatkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat dan melihat kambing itu. Kemudian beliau mengatakan, ya, "Hal akhadhtum ihabaha?" Kenapa kamu tidak ambil kulitnya? Ya Rasulullah, innaha maitah. Ya Rasulullah, itu adalah bangkai binatang, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yang diharamkan itu adalah memakannya. Adapun kulitnya dimanfaatkan, diambil, dimanfaatkan itu tidak apa-apa." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memanfaatkan kulit binatang yang sudah mati tersebut dan bisa dipakai untuk duduk atau untuk apa saja, ya, sesuai dengan apa yang bisa dimanfaatkan. Kadzalika istadallu anna rajulan kana ismuhu Abu al-Khairi. عن أبي الخير أنه سأل ابن عباس رضي الله عنه فقال يا ابن عباس إن نكون في بلاد المغرب ومعنا البربر والمجوس يعني هؤلاء الناس قريبين من المجوس ومعروفين والبربر هؤلاء كانوا قريبين من المغول هكذا نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتون بالسقاء يجعلون فيه الودك يعني الإناء أو الشيء الذي يحملون فيه الماء يجعلون فيه الودك أي الشحم فقال ابن عباس رضي الله عنه سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دباغه طهوره هكذا. Kemudian dari Abu Al-Khairi juga beliau bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an, "Wahai Ibnu Abbas, kami ini hidup bertetangga dengan orang-orang ya dari kalangan Majusi, orang-orang Badui dan lain sebagainya. Dan kemudian kami tidak memakan sembelihan-sembelihan mereka." Ya. Kemudian mereka menghadiahkan kepada kami binatang yang sudah disembelih ya, sudah disembelih dan siap untuk dimakan. Padahal kami tidak makan binatang mereka. Ya, bagaimana ya Ibnu Abbas, dan mereka juga membawa lemak-lemak dari binatang tersebut. Ya, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, ya, sucinya ya kulit binatang, suci kulit binatang tersebut adalah dengan disamak. Ya, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu, beliau mengatakan, sucinya kulit binatang tersebut adalah dengan disamak. والدباغة هي نزع الرطوبة من جلد الحيوان الميت. Ya, yang dinamakan dengan samak itu adalah dengan mengeringkan, ya, mengeringkan binatang kulit binatang tersebut, ya, binatang kulit binatang tersebut dijemur sampai kering. باستخدام بعض الأشياء التي تخرج النتنة من جلد الميت. Ya, yaitu dengan cara menggunakan berbagai macam alat, ya, berbagai macam bahan yang bisa menghilangkan apa bau-bauan busuk daripada kulit tersebut, ya. Mungkin bahan-bahan kimia tertentu, ya. Bahan kimia-kimia tertentu yang bisa menetralisir atau bisa membuang bau-bauan yang tidak baik dari kulit binatang tersebut. كانوا يستخدمون فيه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نبات اسمه الشث والقرض. Nah, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, orang-orang itu menggunakan alat-alat apa bahan-bahan yang dinamakan asyassu wal qaraz, ya. Asyassu wal qaraz, ya. Ini adalah bahan yang dipakai orang-orang pada periode Rasulullah untuk menghilangkan bau busuk dari kulit binatang. وكذلك قال الإمام مالك يجوز استخدام الملح. Demikian juga Imam Malik mengatakan boleh dengan menggunakan garam untuk menghilangkan bau-bauan busuk dari kulit binatang. وكذلك قال الإمام أبو حنيفة يجوز استخدام قشور الرمان. Demikian juga Imam Abu Hanifah mengatakan boleh menggunakannya dengan kulit apa? Kulit buah-buahan yaitu semacam delima. وفي هذه الحالة قشور الرمان هذه الآن في العصر الحديث الذي نعيش فيه يوجد بعض المواد الكيماوية التي تخرج هذه الرطوبة من الجلد فيصبح طاهرا، يعني معنى ذلك لا يوجد فيه نتن ولا يوجد فيه رائحة ولا يوجد فيه دم. Ya. Adapun kita zaman sekarang ini, kita bisa menggunakan bahan-bahan kimiawi ya untuk menghilangkan bau-bau busuk dari kulit binatang tersebut ya. Ya, kemudian juga setelah dijemur dihilangkan bau-bau busuknya, kemudian binatang tersebut menjadi hilang bau-baunya dan itu bisa digunakan. والثالث أو القسم الثالث وهو أن يكون من جلود السباع. Dan kemudian bagian yang ketiga adalah binatang buas, kulit dari binatang buas. وجلود السباع على قسمين. منها ما هو مختلف في نجاسته ومنها ما هو متفق على نجاسته. Kulit binatang buas ini ada dua ya, ada dua pembagian ya. Ada yang masih diperselisihkan tentang kenajisannya dan kemudian ada yang disepakati dengan kenajisannya. Al muttafaq ala najasatihi fil madahib al arba'a huwa al khinzir. Sedangkan yang disepakati kenajisannya oleh mazhab empat ini adalah kulit babi. والخنزير متفق على نجاسته نجاسة عينية لأن الله عز وجل حرمه في القرآن. Yeah. Dan babi ini telah disepakati kenajisannya, najis aininya ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya secara tegas di dalam Al-Qur'an. أما الكلب فمختلف في نجاسته. Sedangkan kanjing ini masih ada perselisihan tentang kenajisan kulitnya. قال الإمام الشافعي الكلب كله نجس. Imam Syafi'i mengatakan anjing itu semuanya adalah semua bagian dari tubuh anjing itu adalah najis. وكل المشكلة في هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، في رواية أولهن بالتراب وفي رواية أخرىهن بالتراب وفي رواية إحداهن بالتراب. Ya, hal ini dasarkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tahuru inna ahadikum idza walagha alaihi al-kalb sab'u ghusluha sab'u marrat." Ya, jadi sucinya bejana salah seorang di antara kalian ketika dijilati oleh anjing itu adalah dengan dicuci, dengan dibasuh dengan 7 kali basuhan. Ihdahunna biturab ya. Dan riwayat mengatakan ihdahunna biturab, salah satu dari 7 bagian ya, 7 kali cucian itu salah satunya adalah dengan tanah. Waqala al-Imam Asy-Syafi'i law lam yakun najisan lama amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yughsala sab'an. Ya. Imam Syafi'i mengatakan ya, seandainya anjing ini tidak najis secara keseluruhan, ya, niscaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan memerintahkannya untuk mencuci bejana yang telah dijilati oleh anjing tersebut. أما الإمام أبو حنيفة فقال أن الكلب كله طاهر ما عدا الفم فهو نجس. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya anjing ini seluruhnya adalah tohir, sesungguhnya adalah suci ya, kecuali lidah dan mulutnya itulah yang kotor. وقال بأن فمه نجس لأنه يأكل النجاسات فإنه يمكن أن يأكل الميتة يمكن هذه الأشياء فمخالطة فمه إلى هذه الأشياء فهو نجس لكن جسمه كله طاهر. Beliau mengatakan mulut anjing ini hukumnya adalah najis karena bisa jadi anjing ini memakan makanan-makanan yang najis ya, seperti bangkai dan lain sebagainya. Maka ketika ya bejana itu dijilati oleh anjing ya yang mulutnya najis maka menjadi najis. Amma al-Imam Malik faqala al-kalb kulluhu tahir. Sedangkan Imam Malik mengatakan anjing ini secara keseluruhan hukumnya suci. وإنما جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء سبعا هذا أمر طبيا وليس أمرا syar'iyan. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mencuci atau membasuh bejana yang dijilati oleh anjing ini adalah karena apa? Karena faktor medis, bukan karena faktor najis. وقد اختلفوا في ذلك هل الكلب نجس نجاسة عينية أو نجس نجاسة غير عينية. Ya, kemudian ada perselisihan lagi. Ada perselisihan. Apakah anjing ini najisnya najis ainiyah ya atau najis hukmiyah saja, ghair ainiyah bukan ainiyah. فقال الحنفية والمالكية أن الكلب نجس نجاسة غير عينية أي نجس حكمي فقط. وليس حقيقة. Ya, Imam Malik dan Malikiyah dan Mazhab Malikiyah dan Hanifiyah mengatakan bahwasanya anjing ini adalah najisnya najis hukmiyah saja, ya, bukan najis ainiyah. Wa amma Asy-Syafi'iyyah faqalu aw al-Hanabilah qalu anna najasata al-kalb najasata ainiyah ay najasa haqiqiyah li nahyi an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'an dhalik. Wa bittali yatarattabu 'ala hadha أنه في مذهب الشافعية والحنابلة لا يجوز استخدام جلد الكلب لأنه نوع من أنواع السباع وهذا قياسا على الخنزير فإنه نجس النجاسة عينية وإن جلده لا يطهر بالدباغ هذا عند الشافعية والحنابلة أما عند الحنفية والمالكية فيترتب عليه أن جلد الكلب يطهر بالدباغ إذا طهر جاز استخدامه وجاز بيعه وشراؤه. Ya, adapun penurut pendapat mazhab Imam Hambal ya mengatakan ya sebagaimana pendapatnya Imam Syafi'i bahwasanya najisnya anjing ini adalah najisnya najis aini ya. Maka secara keseluruhan badannya itu adalah najis ya. Dan ini dikiaskan diumpamakan dengan babi, ya babi ini adalah najisnya najis aini. Demikian juga anjing, anjing ini adalah najisnya najis aini. Berbeda dengan pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki yang mengatakan bahwasanya anjing ini najisnya bukan najis aini, tapi najisnya najis hukmi saja. وعلى هذا فإن جلود السباع هل يجوز استخدامها كالأسد والنمر وهذه الأشياء وشراؤها فبالتفريع على هذا فإنه قد اختلف الفقهاء في ذلك فالجمهور على أنه لا يجوز استخدامها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها. Oleh karena itu kita bisa ya mengambil ini pendapat ya mengambil pendapat tentang hukum kulit binatang buas ya. Ya hukum kulit binatang buas ini dihukumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hukumnya adalah najis dan tidak boleh dipakai dimanfaatkan meskipun setelah disamak dimanfaatkan untuk kepentingan apapun. Baidan bidali fa inna jild as-sibai aw jild ghair ma'kul al-lahmi alladhi yubaa' wa yushtara min as-sibai wa ghairihi fa jumhur al-fuqaha'i 'ala annahu la yajuzu bay'uhu wa la shira'uhu لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبسه ونهى عن افتراشه ونهى عن الركوب عليها فقد جاء في حديث أبي المليح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش. Demikianlah pendapat jumhur ya. Jumhurul ulama mengatakan bahwasanya kulit binatang buas ini hukumnya najis ya dan tidak boleh dimanfaatkan, maka hukum menjual belikannya pun tidak boleh ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang untuk penggunaan kulit binatang buas ini baik itu digunakan untuk pakaian maupun digunakan untuk tikar ya. Datang sebuah hadis dari Abu Luhai bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menggunakan kulit binatang buas untuk kepentingan apapun. Al-qism ar-rabi' wa huwa an yakuna jild al-hayawan ghayra ma'kul al-lahm walakinahu laysa min as-sibaa'. Kemudian bagian yang keempat adalah kulit binatang yang tidak boleh dimakan, tetapi binatang ini bukan termasuk dari binatang buas. فجلود كمثل الثعبان وكمثل الفيلة وكمثل الخنزير وكمثل والحمي أقصد الثعبان والفيلة والحمير والقرود والخنازير هكذا. فهذه الجلود وما أشبهها نجسة سواء ذبحت أو ماتت. لكن هنا ما عليه جمهور الفقهاء أن هذه الجلود إذا دبغت فإنها تصبح طاهرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، فيجوز بيعها وشراؤها على مذهب الجمهور. ولكن العلماء لما نهوا عن السباع قالوا لما فيها من التكبر والفخر والخيلاء، وهذا شيء مذموم في الإسلام، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. Kemudian bagian yang keempat adalah kulit binatang yang tidak boleh dimakan, ya tidak boleh dimakan, tapi dia bukan binatang buas seperti kulitnya apa kulit gajah, kulit ini binatang-binatang yang tidak buas, ya ini tidak boleh digunakan untuk digunakan untuk berbagai macam kepentingan. Tetapi jumhur ulama mengatakan apabila kulit-kulit tersebut disamak maka boleh digunakan. Ya. Adapun tentang kulit binatang buas ini telah ada larangannya, yaitu khusus tidak boleh digunakan untuk berbagai macam kepentingan apapun. Karena di samping itu ada sisi lainnya, ada sisi hikmahnya. Yaitu hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan kesombongan. Menunjukkan kesombongan, menunjukkan arogansi dengan memakai kulit harimau, kulit-kulit binatang buas tersebut. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Masyarul muslimin, demikianlah majelis kita hari ini. Ya, semoga bisa bermanfaat ya, dan semoga semakin menambahkan ketakwaan kepada kita semua. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan Ustaz Abdul Mujib yang telah berkenan hadir dan menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih kepada sahabat Quran juga yang telah mengirimkan pertanyaan ya. Dan insya Allah akan kita bahas ya, mungkin insya Allah di edisi berikutnya seperti itu. Dan semoga menjadi pencerahan bagi kita semua, khususnya bagi yang bertanya dan sahabat Quran yang lain pada umumnya. Baiklah sahabat Quran dimanapun Anda berada, demikian tadi Majelis Takon edisi kali ini. Akhirnya saya Nur Syahid yang bertugas juga mewakili Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan Ustadz Abdul Mujib pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Quran semua. Tetap stay tune di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.